Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في دين أعزكم الله إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kitab فتح المجيد شرح كتاب التوحيد. Pembahasan kita masih pada ayat wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Rabbmu Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan dan memerintahkan supaya kalian tidak beribadah kecuali hanya kepadanya, dan Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan memerintahkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Asy-Syaikh rahimallahu taala masih menyebutkan tentang dalil-dalil berkenaan dengan hasungan untuk berbakti kepada kedua orang tua dan larangan durhaka kepada kedua orang tua. Telah disebutkan hadis Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara dosa-dosa besar yang sangat besar adalah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dan durhaka kepada kedua orang tua. Dan juga Nabi sallallahu alaihi menyebutkan lagi qauluz zur wa syahadatuz zur, ucapan dusta dan persaksian dusta. Nah, yang jelas durhaka kepada kedua orang tua termasuk di antara dosa-dosa besar yang sangat besar. قال الشارح رحمه الله تعالى شيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى بدأ melanjutkan pembahasannya. وعن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم dari عمر بن العاص رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda رضا رب في رضا الوالدين وسخطه fi sakhatil walidin. Keriduan Allah Subhanahu wa taala ada pada keriduan kedua orang tua, dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala ada pada kemurkaan kedua orang tua. Rawahu Tirmidzi wa shahahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Sanad hadis ini, sebagian ulama seperti tadi Ibnu Hibban dan juga Al-Hakim mensahihkannya. Ada juga sebagian ulama yang lainnya menyatakan hadis ini dhaif, hadis ini lemah. Dalam sanadnya ada Al-Atha Al-Amiri, dia majhul ain, tidak diketahui keadaannya. Ya, apakah siqah ataukah tidak siqah. Dan dalam ilmu masalah hadis, rawi yang seperti ini dihukumi dhaif. Nah, akan tetapi datang dalam riwayat mauquf. Ya, hanya sampai kepada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar mengatakan ridha rabb fi ridha walidain. Ya, keriduan Allah Subhanahu wa taala ada pada keriduan kedua orang tua. Dan kemarahan Allah Subhanahu wa taala ada pada kemarahan kemurkaan kedua orang tua. Nah, hadis ini memiliki penguat-penguat dari jalan yang lain, seperti hadis Ibnu Umar diriwayatkan oleh Al-Bazzar. Nah, dan yang lainnya, tapi penguat-penguat hadis ini juga ya, sebagian ulama ada yang mendhaifkannya. Nah, di dalamnya ada Ismail bin Amr di rawi yang dhaif, ya. Dhaifkan oleh sejumlah dari kalangan ahli hadis seperti Imam Ad-Darimi, Ibnu Adi dan yang lainnya. Nah, barakallahu fikum. Sehingga dilihat dari sanad hadis ini lemah, ya. Nah, adapun dari sisi makna, banyak penguat-penguatnya. Ya, banyak penguat-penguatnya. Di mana kita hendaklah senantiasa membuat orang tua kita ridha. Membuat orang tua kita senang. Ya. Tentu selama pada perkara-perkara yang ma'ruf. Ya. Adapun ketika orang tua kita senang kalau kita melakukan suatu dosa dan kemaksiatan, tentunya kita tidak mengikutinya. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Al-Khaliq, sang pencipta Allah Subhanahu wa taala. Misalkan orang tua kita senang, ya. Kalau kita pakaiannya gaul, ya, pakaian gaul seperti misalkan pakaiannya orang-orang kufar, tasabuh bil kufar. Nah, ya, pakai celana jin, ya, kemudian juga sampai menjulur ke bawah mata kaki. Ya, walaupun orang tua kita senang melihat penampilan kita seperti itu, nah, tetap kita tidak mengikutinya. Kenapa di hari-hari ini? Jelas sekali, ya, ma asfala tahta al-ka'dain fa finnar. Ya, yang berada di bawah mata kaki dari pakaian itu di neraka. Nah, ya, bahkan Nabi SAW menyebutkan di antara tiga golongan yang tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Ya, dan baginya adab yang pedih, di antaranya al-musbil izarah. Orang yang menjulurkan sarungnya atau pakaiannya melebihi mata kaki. Nah, atau misalkan orang tua kita ridha kalau kita bekerja di tempat-tempat yang tidak boleh kita bekerja di sana. Tapi dikarenakan penghasilannya besar, ya, seperti perbankan atau lain sebagainya. Nah, pekerjaan yang bergelut dengan masalah ribawi, ya, ya. Orang tua kita senang misalkan dikatakan penghasilannya besar. Nah, maka dalam kondisi seperti itu, ya, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala lebih dahulukan. Ya. Bahkan dalam semua keadaan, ketaatan kita kepada Allah lebih dahulukan. Ya, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam berbuat maksiat kepada Al-Khaliq Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam hal-hal yang mubah, apalagi dalam masalah-masalah yang sifatnya kebaikan. Ya. Nah, kita berusaha untuk menyenangkan orang tua kita. Nah, membuat orang tua kita ridha. Ya. Nah, dalam hal yang mubah orang tua kita senang kita begini, senang kita begitu. Kalau itu mubah dan membuat senang orang tua, kita lakukannya. Apalagi yang sifatnya kebaikan-kebaikan. Nah, orang tua kita senang kalau kita misalkan belajar dengan semangat. Orang tua kita senang kalau kita membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Itu kebaikan. Yeah. Nah, jangan sampai kita membuat orang tua kita murka, marah. Nah, dengan perbuatan-perbuatan jelek kita. Yeah. Nah, orang tua senangnya tadi anaknya belajar, anaknya enggak mau belajar. Orang tua senang anaknya membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Tidak mau baca Al-Quran. membuat orang tua marah. Tidak boleh anak yang soleh berusaha ya, untuk menyenangkan orang tuanya. Nah, dan menghindari menjauhi perbuatan-perbuatan yang bisa membuat marah kedua orang tuanya. Ini cerminan anak yang soleh. Nah, ya. Sampai ketika ada seorang sahabat datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, dia meminta untuk jihad fisabilillah. Ya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menanyakan tentang kedua orang tuanya. Dan sahabat ini meninggalkan kedua orang tuanya dalam keadaan menangis. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan, "Idji ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma." Pergilah engkau kembali kepada kedua orang tuamu dan buatlah kedua orang tuamu tersenyum sebagaimana engkau telah membuat kedua orang tuamu menangis. Nah, ini asungan supaya kita senantiasa membuat orang tua kita tersenyum. Ya, tentu dengan kebaikan-kebaikan kita, dengan bakti-bakti kita kepada kedua orang tua kita. Sekali lagi, kesempatan yang sangat baik tatkala kita masih memiliki kedua orang tua atau salah satu di antara keduanya. Sebab yang sangat besar sekali memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya keberadaan orang tua kita. Ya, walaupun mungkin sebagian orang tua sudah lanjut usia. Ya. Nah, sudah mungkin kadang-kadang menjengkelkan anaknya. Ya, kadang-kadang merepotkan anaknya. Tapi itu sekali lagi kesempatan yang sangat baik bagi anak tersebut untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun merepotkan, hendaklah sabar. Sebagian anak tidak sabar melihat orang tuanya merepotkan, dimasukkan ke panti jompo. Ya, ingin lepas tangan, tidak mau tanggung jawab. Nah, padahal ini kesempatan. Ya, sebagaimana tatkala kita masih kecil, orang tua dengan sabarnya mengurus kita. Ya, dengan sabarnya orang tua mengasuh kita. Ya, perjuangan sangat luar biasa. Maka ketika orang tua kita sudah lanjut usia, nah, ini kesempatan bagi kita. Ya, untuk berbuat baik kepada mereka, memperhatikan mereka sebagai bentuk syukur, terima kasih kita kepada kedua orang tua kita. Nah, walaupun telah kita jelaskan, ya, betapa besar harta yang kita keluarkan untuk orang tua kita, atau betapa banyak waktu yang kita keluarkan untuk orang tua kita, belum bisa menyamai ya, kebaikan orang tua kita kepada kita. Nah, ya, dan tidak dinyatakan membalas dengan yang sepadan kepada kebaikan kedua orang tua kita. Sehingga Allah Subhanahu wa taala gandengkan untuk senantiasa bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tua. Ani syukurli wali walidaik ilayal masir. Nah, ya. Jauhi sebab-sebab yang bisa menyebabkan kemurkaan dan kemarahan kedua orang tua kita. Ya. Kenapa dikatakan tatkala kedua orang tua kita marah, ini bisa menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, sebaliknya kalau kita membuat orang tua kita ridha, ini bisa menjadi sebab keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Wa an Abi Usaid As-Sa'idi, dari Abu Usaid As-Sa'idi, qala, beliau mengatakan, "Baina nahnu julusun indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijja'a rajulun min Bani Salimah." Ketika kami duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang seseorang laki-laki dari suku Bani Salimah. Faqala ya Rasulullah, "Hal baqiya min birri abawai syai'un?" Abruhuma bihi ba'da mautihima. Wa Rasulullah, apakah masih tersisa ya, sesuatu kebaikan kepada kedua orang tua? Nah, yang bisa aku lakukan setelah keduanya meninggal dunia. Waqala na'am. Rasulullah mengatakan iya. As-salatu alaihima. Yang pertama mendoakan keduanya. Wal istighfaru lahuma. Yang kedua memohonkan ampunan untuk keduanya. Wa inqadu ahdihima min ba'dihima. Yang ketiga menunaikan janji keduanya. Nah, ya. Setelah keduanya mengucapkan atau menyampaikan janji tersebut. Wasilatul rahim allati la tusalu ila bihima, dan menyambung hubungan kekerabatan yang tidak disambung kecuali dengan sebab keduanya. Wa ikramu shodiqihima, dan memuliakan teman-teman kedua orang tua tersebut. Rawi Abu Dawud wa Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah. Nah, dari sisi sanad, ya, dari sisi sanad, hadis ini, nah, sebagian ulama ada yang mendhaifkannya. Nah, akan tetapi, ya, hadis ini ada penguat-penguat dari hadis yang lain. Ya, di antaranya hadis yang sifatnya umum berkaitan dengan hak muslim terhadap muslim yang lainnya. Ya, dan juga hadis yang lain. Nah, ya, seperti mendoakan kedua orang tua datang pada hadis yang lain. Nah, ya. Dan memohonkan ampunan kepada kedua orang tua. Ya. Nabi SAW menyebutkan tentang kisah seseorang yang diangkat terus derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dia mengatakan dengan sebab apa? Ya. Aku diangkat derajat ini. Dijawab istighfari waladika laki. Disebabkan anakmu memohonkan ampunan untukmu. Nah, ya, sebagai seorang anak, berbuat baik kepada kedua orang tua itu tidak hanya semasa hidupnya saja. Ya. Ketika orang tua meninggal dunia pun masih ada kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan kepada kedua orang tua kita. Di antaranya mendoakannya. Memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kedua orang tua kita. Ya. Nah, jangan sampai kita terlupakan hal ini. Ya. Apalagi ketika masih hidupnya kita kurang berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Masih ada kesempatan kita berbuat baik kepada kedua orang tua walaupun sudah meninggal dunia. Di antaranya tadi mendoakannya, mendoakan orang tua kita. Ya. Doakan supaya Allah Subhanahu Wa Taala merahmatinya. Doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuninya. Doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memasukkannya ke dalam jannah. Ya. Dan juga dijaga, terhindar dari api neraka. Nah, ini antara cerminan anak yang soleh. Yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Ya. Dan doa anak kepada kedua orang tua ini sangat bermanfaat sekali. Sampai Rasulullah pun mengatakan, idza matal insan in qata'a 'amaluhu ila min thalas. Apabila seorang meninggal dunia, terputuslah semua amalannya kecuali tiga perkara. Shadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bih wa waladin salihin yad'u lah. Yang pertama sedekah jariyah, ya, baik wakaf atau lain sebagainya. Nah, yang kedua ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Terus bermanfaat. Ya. Nah, sebagai bentuk kasih sayang kita kepada orang tua kita yang telah meninggal dunia, doakan terus. Nah, doakan terus orang tua kita. Ya. doakan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya, doakan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya, doakan supaya terhindar dari adab dan siksa kubur, doakan supaya Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan ke dalam surganya. Nah, ya, jangan bosan-bosannya kita terus mendoakan orang tua kita. Ya. Nah, ketika hidup pun kita mendoakan orang tua kita. Ya. Seperti dalam ayat yang kita bacakan tadi, yang bacakan sebelumnya, waqur rabbil hamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, kasihanilah, sayangilah kedua orang tuaku ini sebagaimana mereka telah mendidikku, mengasuhku, merawatku ketika aku kecil. Nah, ya. Mendoakan orang tua itu bukan hanya yang sudah meninggal dunia saja, yang masih hidup pun kita doakan. Ya. Doakan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Doakan supaya Allah memberikan hidayah. Doakan supaya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan penjagaan kepada kedua orang tua kita, dimudahkan urusan-urusannya dan lain sebagainya. Nah, sempatkan di waktu-waktu mustajab doa kita, doa untuk orang tua kita. Nah, begitu juga menunaikan janji kedua orang tua kita. Ya, mungkin orang tua kita memiliki janji. Apakah janji yang sifatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala berupa nazar misalkan, atau janji kepada saudara-saudaranya, kepada teman-temannya. Nah, janji ini, janji itu. Maka sebagai anak kita berusaha untuk menunaikan janji-janji orang tua tersebut. Ya. Nah, kalau punya nazar, tunaikan nazarnya. Ya. Kalau punya janji-janji tadi, tunaikan janjinya. Nah, atau kalau punya hutang, kita bayarkan hutangnya. Ini sebagai bentuk kebaikan anak kepada kedua orang tua yang sudah meninggal dunia. Ya. Nah, diantaranya membayarkan hutang-hutang, tanggungan-tanggungan orang tuanya. Ya. Nah, atau kalau dia belum bisa bayar hutang, tapi dia bertanggung jawab. Ya. Bertanggung jawab atas hutang-hutang orang tuanya tersebut. Nah, begitu juga yang berikutnya, menyambung silaturahim. Ya, yang mana hubungan tersebut telah disambung oleh kedua orang tuanya. Ya. Orang tua kita punya paman misalkan, punya bibi, kita sambung hubungan tersebut. Nah, ya, bahkan lebih daripada itu, menghormati, memuliakan teman-teman orang tua kita, ini pun termasuk di antara kebaikan kepada kedua orang tua yang telah meninggal dunia. Nah, dalam hadis Ibnu Umar, Nabi SAW mengatakan, inna min abaril bil silatul rajil ahla wudda abih. Sesungguhnya di antara kebaikan yang sangat baik, yaitu seseorang menyambung hubungan kepada keluarga teman dekat bapaknya. Ya. Bukan hanya kepada teman bapaknya saja, bahkan kepada keluarga teman bapaknya saja, nah, dia hasung untuk memuliakannya. Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau lewat kepada seorang badui. Nah, Ibnu Umar turun dari kendaraannya, mempersilahkan orang badui tadi untuk naik kendaraannya. Bahkan Ibnu Umar melepaskan imamahnya. Nah, memakaikan kepada orang badui ini. Teman-temannya, sahabat-sahabat Ibnu Umar, kita heran. Kenapa Ibnu Umar melakukan demikian? Padahal orang badui diberikannya sedikit, mereka sudah senang sekali. Yeah. Orang badui diberikannya sedikit saja sudah senang mereka. Nah, tapi Ibnu Umar sangat memuliakan sekali. Nah, ditanya, kenapa engkau berbuat demikian? Ibnu Umar mengatakan, sesungguhnya orang Baduy ini adalah anak dari teman bapaknya. Ya. Anak dari teman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, bapaknya Ibnu Umar. Nah, Ibnu Umar memuliakan luar biasa. Padahal orang Baduy ini bukan temannya ayahnya, tapi anak dari teman ayahnya. Kemudian Ibnu Umar bawakan hadis tadi. Ya. Rasulullah mengatakan, "Inna min abaril bir silatul rajul ahla wuddi abi." Nah, sesungguhnya di antara kebaikan yang sangat baik seseorang menyambung hubungan dengan keluarga teman baik ayahnya. Nah, ya subhanallah. Teman baik ayah saja tadi, ya. Bahkan bukan teman sekedar teman baiknya saja, keluarga teman baik ayahnya saja. Ya. Keluarga teman-teman ayahnya dihasung untuk memuliakannya, untuk menyambung ya, hubungan persaudaraan, hubungan kekerabatan. Ya. Apalagi kepada saudara-saudara, kepada keluarga. Nah, ya. Ayah kita misalkan punya saudara dekat. Ya. Nah, di antara bentuk kebaikan seorang anak kepada orang tua sudah meninggal dunia menyambung. Ya, menyambung. Walaupun tadi teman dekat, apalagi saudara, apalagi keluarga. Nah, hendaklah kita menyambungnya. Ya, sebagai bentuk kebaikan seseorang kepada kedua orang tua yang telah meninggal dunia. Bahkan disebutkan tadi bukan hanya ya, saudara orang tua kita saja atau teman orang tua kita saja, keluarganya saja ya, keluarga teman orang tua kita, keluarga saudara orang tua kita ya, dihasung kita memuliakannya. Nah, sebagai bentuk menyambung hubungan kekeluargaan, kerabatan, pertemanan dan semisalnya. Nah, sehingga dari penjelasan yang kita sampaikan tadi, bahwa berbuat baik kepada kedua orang tua itu bukan hanya semasa hidup saja. Ya, setelah meninggal dunia pun masih ada kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan untuk kedua orang tua kita. Nah, ya. Wal ahadits bi hadzal ma'na katsiratun jidda. Hadis-hadis yang semakna dengan ini banyak sekali. Ya, hadis-hadis yang berkaitan dengan hasungan untuk birrul walidain. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, sehingga sekali lagi ya, harus saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Nah, ya, suami, istri saling mengingatkan. Ya, untuk memperhatikan kedua orang tuanya. Nah, ya, istri mengingatkan suaminya untuk memperhatikan kedua orang tuanya. Ya, kadang-kadang sebagian suami mungkin sibuk dengan anak-anaknya, sibuk juga dengan istrinya, melupakan kedua orang tuanya. Supaya istri ingatkan, ya, ingatkan suaminya supaya, nah, sempatkan ya, waktu untuk berbakti kepada kedua orang tua. Begitupun seorang suami ketika istrinya mungkin sibuk dengan anak-anaknya, sibuk dengan suaminya, sibuk dengan pekerjaannya, tetap ingatkan supaya ada waktu, kesempatan untuk ya, berbakti kepada kedua orang tua. Kalau jaraknya dekat mungkin bisa dijenguk, nah, dikunjungi. Kalau jaraknya jauh tidak memungkinkan, nah, mungkin banyak sekarang media-media, ya, apakah telepon atau lain sebagainya. Nah, yang jelas ada hubungan yang erat. Nah, saling mengingatkan supaya masing-masing berbakti kepada kedua orang tua. Jangan sebaliknya. Ya, jangan sebaliknya sebagai seorang suami misalkan melarang istrinya, nah, untuk menghubungi orang tuanya tanpa ada alasan yang jelas. Ya, menghalang-halangi istrinya, nah, untuk ziarah kepada kedua orang tua tanpa ada alasan yang jelas. Nah, atau sebaliknya istri menghalang-halangi suaminya, nah, untuk mengunjungi orang tuanya, ya, atau melarang-larangnya untuk mengunjungi orang tuanya. Tidak boleh demikian. Ya. Jangan sampai seorang suami menjadi sebab, nah, renggangnya hubungan istri dengan orang tuanya. Atau sebaliknya, seorang istri jangan sampai sebab menjadi sebab, ya, renggangnya hubungan suami tadi dengan orang tuanya. Ya. Ini kebaikan. Ya, yang namanya kebaikan saling ta'awun. Nah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Nah, gak usah cemburu berlebihan. Ya, bagi seorang istri ketika suaminya memperhatikan kedua orang tuanya. Nah, atau sebaliknya seorang suami jangan sampai cemburu berlebihan ketika istrinya memberikan perhatian kepada kedua orang tuanya. Nah, ya. Tetapi tadi saling menghasung, saling menyemangati. Ya, dikatakan ini termasuk di antara kebaikan dan ketakwaan. Allah perintahkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Nah, bahkan ya, tatkala seorang istri misalkan ya, nah, menghasung suaminya berbakti kepada kedua orang tuanya, atau istri itu sendiri berbakti kepada kedua orang tuanya, ini contoh kepada anak-anaknya. Ya, supaya anak-anaknya pun berbakti kepadanya. Ya, begitupun halnya suami. Nah, tatkala menghasung istrinya berbakti kepada kedua orang tua, ya, dan suami itu pun berbakti kepada kedua orang tuanya, ini contoh kepada anak-anak, supaya anak-anaknya berbakti kepada kedua orang tua. Ya, sehingga mungkin jadi introspeksi bagi kita. Ketika anak-anak kita tidak mentaati kita, ya, kurang dalam berbakti kepada kita, mungkin sebabnya kita yang tidak memberikan contoh kepada anak-anak kita bagaimana bakti kita kepada kedua orang tua. Ya. Atau mungkin kita tidak saling menghasung satu dengan yang lainnya untuk berbakti kepada kedua orang tua. Untuk memberikan perhatian dan menyempatkan waktu kita berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Sehingga al jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amalan-amalan. Nah, ya. Kalau kita ingin memiliki anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua, berikan contoh kepada anak-anak kita. Nah, berbakti, kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Nah, ya. Nah. Tunjukkan misalkan bakti kita kepada kakek neneknya anak-anak kita. Nah, sehingga anak kita pun ya, menjadikan contoh baginya. Nah, berikan contoh supaya berbuat baik kepada kita, kepada orang tuanya. Lanjutkan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Al-musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Beliau melanjutkan ayat-ayat yang berkenaan dengan penjelasan keutamaan tauhid. Wa qawluhu wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullah, beribadahlah kalian kepada Allah, wa la tusyriku bihi syai'an, dan janganlah kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya. Yeah. Qala syarih rahimallahu ta'ala. Qala Imad ibn Kathir rahimallahu ta'ala. Berkata Imaduddin ibn Kathir. Yeah. Fi hadil ayati. Dalam ayat ini. Ya'muru ta'ala ibadahu bi'ibadatihi wahdah la syarikalah. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan hamba-hambanya untuk beribadah kepadanya saja. Tidak mempersekutukannya. Fa innahu al-khaliqur raziqul mun'im al-mutafaddil 'ala khalqihi fi jami'il halat. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala yang Maha menciptakan, Maha memberi rezeki, Maha memberikan kenikmatan-kenikmatan, dan juga Maha memberikan karunia kepada makhluknya pada semua keadaan-keadaannya. Ya. Nah, sudah merupakan konsekuensi Ketika seorang meyakini Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta, sebagai pemberi rizki, sebagai pengatur, konsekuensinya beribadah hanya kepada Allah saja. Nah, wa huwal mustahiqu minhum ay wahiduhu wa la yushriku bihi syai'an min makhluqatihi. Dia Allah subhanahu wa ta'ala yang berhak, ya, yang berhak untuk mereka ibadahi. Nah, dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun dari makhluk-makhluknya. Nah, kalau kita perhatikan banyak dalam ayat-ayat, Allah subhanahu wa ta'ala berdalil dengan rububiyahnya untuk mentauhidkan uluhiyahnya. Nah, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladziina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, beribadahlah kepada Rabb kalian. Tauhidkanlah Allah dalam ibadah-ibadah kalian. Allah yang menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. Allah berdalil dengan tauhid rububiyah. Bahwasanya Allah yang telah menciptakan semua makhluk ini. Supaya apa? Supaya manusia mentauhidkan Allah dalam uluhiyahnya. Supaya manusia beribadah hanya kepada Allah saja. Kata Ibnu Katsir rahimallahu ta'ala, al-khaliqu li hadhil asya wal mustahiqu lil ibadah. Yang menciptakan ini semuanya, dialah yang berhak untuk diibadahi. Dikarenakan Allah yang menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan manusia, mengatur alam raya, memberikan rezeki kepada makhluknya, maka Allah lah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Adapun berhala-berhala, mereka tidak menciptakan. Bahkan mereka diciptakan. Dibuat. Mereka tidak memberi rezeki. Mereka tidak mengatur alam semesta. Sifat-sifat lemah yang ada pada berhala-berhala tersebut tidak pantas untuk diibadahi. Adapun Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha menciptakan, mengatur, memberi rezeki, maka dialah yang berhak untuk diibadahi. Nah, intah selesai ucapan Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Nah, dan kalau kita perhatikan di sini, wala tusyriku bihi syai'a, janganlah kalian mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun. Syai'an in nakirah. Ya, fi siyakin nahi. Lafad nakirah. Lafad yang umum. Dalam konteks larangan. Ya, dalam bahasa Arab ini menunjukkan keumuman. Ya. Jangan melakukan kesyirikan kepada siapapun. Kepada apapun. Ya. Apakah itu kepada malaikat yang diutus oleh apa yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, atau kepada nabi rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala? Berbuat syirik kepada malaikat atau kepada nabi saja tidak boleh, apalagi selain mereka. Nah, kenapa dikatakan ada sebagian orang yang meminta-minta kepada malaikat? Wahai malaikat, tolong saya. Wahai malaikat, beri saya rezeki. Bahkan ada sebagian mereka yang meminta-minta kepada Rasul, beribadah kepada Rasul. Nah, Rasul telah meninggal dunia, datang kepada kuburannya. Wahai Rasulullah, berilah saya rizki. Berilah saya anak, dan sebagainya. Ini kesyirikan. Doa merupakan ibadah-ibadah hanya dipersembahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh dipersembahkan kepada yang lainnya selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, apalagi kepada selain malaikat, selain Rasul. Kepada malaikat dan kepada Rasul saja tidak boleh kita melakukan kesyirikan, apalagi selain mereka. Sekarang banyak yang datang ke makam para wali, meminta-minta, malah berkah. Nah, wahai wali ini, wahai wali itu, berilah saya ini, berilah saya itu. Nah, ini kesyirikan. Dan juga di sini larangan melakukan berbagai macam kesyirikan. Apakah syirik dalam masalah keyakinan, ataukah syirik dalam masalah perbuatan, Ya. Atau syirik yang besar, syirik yang kecil dilarang. Nah, wa hadhihi al-ayatu hiya allati tusamma ayatul huquqil 'asharah. Dan ayat ini dinamakan dengan ayat al-huququl 'asharah, 10 hak, wa fi ba'din nusakh al-mu'tamadah min nusakh hadzal kitab. Dan pada sebagian nuskhah, nah, yang dijadikan sandaran ya, dari nuskhah kitab ini, ya, cetakan kitab ini, taqdimu hadil ayat ala ayat al-an'am, mendahulukan ayat ini dibandingkan ayat al-an'am. Ya, walihada qaddamtuha, oleh karena itu aku mendahulukan. Mendahulukan ayat surah An-Nisa sebelum surah al-an'am yang setelahnya. Ya, limunasabati kalam Ibnu Mas'ud al-ati li ayatil an'am. Ya, untuk penyesuaian ucapan Ibnu Mas'ud yang akan disebutkan nanti terhadap ayat yang ada pada surah al-an'am. Liyakuna dzikruhu ba'daha ansab. Supaya penyebutannya lebih sesuai. Ya, penyebutan setelahnya lebih sesuai. Jadi ada sebagian cetakan, nah, mendahulukan ayat dalam surah Al-An'am, ya, yang disebut dengan al-hukukul asharah, 10 hak akan disebutkan di dalam surah Al-An'am, 10 hak yang harus diketahui. Nah, ada juga yang mendahulukan surah An-Nisa, sebagian cetakan mendahulukan surah An-Nisa. Nah, dan ini yang dipakai oleh syarih penyarah kitab, ya, mendahulukan surah An-Nisa, kemudian berikutnya ya surah Al-An'am. Nanti akan sebutkan ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkaitan dengan penjelasan surah Al-An'am. Wallahu a'lam bishawab. Nakdafi ila huna, ya. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang lainnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.